Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab Hikam, rahimakumullah. Alhamdulillah, kula kali sampean sedidik-sedidik sik saged kepanggih mawon. Iku tandane kula ambek sampean niku sik diparingi slamet nang Gusti Allah. Diparingi dawa umur lan umure diparingi barokah, tandane sik gelem ngaji. Mila mandar muga pertemuan kita yang setiap waktu pengajian ini kita dijadikan oleh orang yang mampu untuk mengantisipasi, mengertikan sebuah kata-kata dengan mengambil kesimpulan yang sangat bijaksana sekali, sehingga kula kali panjenengan sedaya tidak mengambil kesimpulan hanya sepotong-potong saja. Jadi kula ambek sampean niki lek ngrungokno pidato ni wong aja dirungokno sak potong-potong. Ono pidato ngrungokno cerita nyeritakno wong sirsiran. Ojo sirsirane tok sing ditiru. Buah dan hasil daripada cerita kita, mulai saking cerita sirsiran sampai sak terusi, itu apa? Nah, nek apik monggo kita terusaken, kita lakoni. Nek elek maka monggo secepatnya kita menjauhi. Ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, bismillahirrahmanirrahim. Waqad yaksifu hijabuhu fayura'i bihi wayatlubu hamdan nasilahu. Waqad yaksifu lan terkadang kandel, kadang-kadang ketel, opo hijabuhu aling-alingi Allah, aling-alingi abad. Fayuroi mongko ngetok-ngetok akan sobo abad bi kelawan amal. Wayat lubu lanu pre sobo abad hamdan nasi ing pemujine menungso laumaring abad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kadang-kadang manusia itu menganggap amalnya sendiri bukan hanya sekedar menganggap amalnya, tapi justru terkadang amalnya itu dikajukno nang wong liya. Aku iki masih anake wong tani, sekolahku ben aku tepak kuliah iku ranking siji terus aku. Tak gelem aku ranking loro. Loh, salah wis muni apik. Kate apike niku disandarno nang awake dhewe. Lek wis kebagusane niku disandaraken dateng awak dhewe ni, itu berarti penghalang yang ada di dalam hati kita ini sangat tebal sekali. Nawemen kandeli, penghalangi. Kok andai kata mboten kandel-kandel penghalangi, niscaya kula mbek sampean tidak sampai akan menonjolkan amal kita kepada orang lain, tapi mungkin hanya akan menganggap bahwa kesuksesan yang kita capai ini adalah dengan jerih payah kita. Kok aku ndak ngene, arek iku ndak ngono, biyen tak wuru aku, kok andai kata ndak tak wuru aku ndak kira dadi wong pinter. Iku salah wis ngaku muruk niku penggaweane awake dhewe, terus sing ngaku bahwa kelakuan niku adalah kelakuan yang mendapat ranking dan paling bagus. Lek ana wong wis ya mengatakan siapa aku, siapa saya, waduh. Niku berarti pancene wong bosok niku bapak-bapak. Pancene tiang nakal lek ngoten niku. Pancene wis nemen oleh ketutupan, kekandelen tutupane. Hadza wa yatlubu hamdan nas, dan jaluk dilem menungso. Dadi lek ngamal kebagusan niku diketok-ketokno nang wong lan kepingin dialem wong liya. Hadza kulluhu minasyirkil khafi. hadza utawi iki fayuroi kullu sakabane hadza iku minasyirki saking syirik alkhafiyyi kang samar alqadhi kang nyataken apa hadza fil ikhlasi dalam ikhlas wal ikhlasu utawi ikhlas syartun iku dadi syarat biqabulil amali ing dalam ketrimone amal biqabulil amali ing dalam ketrimone amal kama kaya keterangan marro kang wis liwat apa mawa ina idin lan ing dalam yalalikane ikilah laula jamilu satri lam yakun amalun ahlan lil qabul fayakunu mongko ono apa iktimadul muridi tetanggenane wong kang ngarepaken wusul maring Allah tetanggenan oleh tetanggenan wong kang ngarepaken iwusuli ing dalem tumekane murid ala fadlillahi ing atase anugrahe Allah wa karomihi lan kelomanane Allah la ala jidihadi ora ing atase ijtihati murid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kalau ada orang sampai memperlihatkan amal-amal perbuatannya kepada orang lain, sengaja wis amale niku diketokno nang wong dan dia menginginkan agar orang lain menyanjungnya supaya wong liya niku ngalem nang kelakuan ini mang lho kepingin dialem, kepingin dipuji menungso, amali diketok-ketok nang wong, niku jenenge golongane syirik khafi, al-qadhi fil ikhlasi. Yang mana syirik khafi ini akan mencacatkan kita dalam keikhlasan kita. Jadi gara-gara kula mbek sampean kepingin dialem menungso, ngetok-ngetok no amal nang menungso, maka keinginan seperti ini dianggap syirik yang samar, yang dapat merusak keikhlasan. Kira-kira lek mengamal iku ojo sampe ketok wong. Nek sampean ngamal iku kira-kira ojo sampe ndek ati ki ono keinginan dikatakan orang yang paling bagus, dikatakan orang sing paling pinter, sampe nyambut gawe diketok-ketok nang wong supaya ketok cakang. Terus lek wis ketok capang katene kaya apa? Ana oleh diketok-ketok nang wong supaya wong liya ngalem lek awak ini kucakang. Barangan ngoten kok diketok-ketok nang wong. Napa sih ikhlas niku? Napa posisinya ikhlas di dalam amal? Wal ikhlasu syartun fi qabulil amali. Ikhlas ini adalah termasuk syarat diterimanya amal kula kale panjenengan sedaya. Kok ndak ana ikhlas, maka amal kita tidak akan diterima apa-apa. Al amalu bila ikhlasin kal jasadi bila ruhin. Amal tanpa ikhlas sama dengan jasad tanpa memakai ruh. Artinya mati. Kalau sudah mati, maka jasad yang sudah mati itu tadi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ndak iso nglakoni apa-apa, ndak duwe apa-apa. Krono napa? Krono mboten ikhlas. Dan ikhlas itu minangka ruh. Lek ndak ana ruh berarti mati, lek mati ya ndak ana manfaate wong mati. Manusia akan mampu menjabat apa saja selagi dia masih hidup dan akalnya normal. Tapi senajan wis akale normal, cerdas, pinter, lek sekolah oleh ranking terus, tapi wonge mati ruhe mboten wonten, apakah bisa berpengaruh? Apakah dia bisa menjadi seorang pejabat? Apa dia bisa menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya? Yang jelas mboten saged. Ngoten. Nah iso. Dadi amal niku lek kepengin keterima tetep kudu ikhlas. Wa inna idzin fayakunu i'timadul muridi fi wusulihi ala fadlillahi wa karomihi la ala jitihadi. Lek un ngoten berarti seorang yang menghendaki baik dengan Allah apabila berpegangan di dalam musulnya dengan fadlullah dan kelomanani Allah tidak dengan tidak kepada ijtihadnya, maka tetanggenane apa yang diandalkan adalah hanya fadlnya Allah dan kelemanannya Allah, bukan amal kita. Maka nonton setunggal tiang, niku ditemukan ada di dalam batu, yang batu itu tertutup dengan rapat. Uang niku ndak tahu metu-metu. Sak dawane ana ning jero ni watu niku sujud tok nang Gusti Allah. Berpuluh-puluh tahun dia bersujud datang Allah Subhanahu wa taala yang bertempat ada di dalamnya batu. Ndak mungkin dia akan riak. Ndak mungkin dia kepingin di alam uang. Tapi berpuluhan tahun. Namun setelah demikian ada orang tanya, "Innallaha sayadkhilukal jannata bifadlihi." Wong sing ibadah ana ndek jerone watu pirang-pirang puluh tahun itu perlu kamu jadi catatan bahwa awakmu iku iso mlebu nang swarga hanya karena ada fadl anugrah saking ngarsane Gusti Allah. Kondak anak fadl saking ngarsane Gusti Allah kondak iso mlebu swarga le. Akhire wong niku ndak trimo. Diarani melbune nang swarga niku mergo oleh rahmat saking Gusti Allah. Mergo oleh fadl saking Gusti Allah dhek mboten percaya. Krana mboten percaya terus dhek ngucap ngomong, "Lah, bal bi'amali aku besok bakal melbune nang swarga duduk ngangge rahmat lan fadl saking ngarsane Gusti Allah, tetapi aku iki bakal melbune nang swarga lawan ngangge tiket amalku dhewe." Wakhire krana matur kaya ngeten, malaikat niki kaya ndak trimo. Wong malaikat niku wis ngerti. Al malaikat niku wis paham sak pira kelakuan kula sampean. Dadi akhire dhek niku mboten percaya. Krana dhek niku mboten percaya, akhire matur dhateng Gusti Allah, "Gusti, niki wonten kaulane panjenengan. Sira sing kajeng mlebu swarga dengan mengandalkan amalnya sendiri?" Allah matur, "Jikin nikmati moto timbangan ambek ibadah sak dawane urip. Dipundhut nikmati meripat dua. Meripat kali. Niki ditimbang karo ibadahe sing ndak tau metu-metu ana ning jero ni watu, Mang. Setelah ditimbang dengan jujur ternyata amalnya orang itu tadi kalah. Hanya dibandingkan dengan kenikmatannya mata saja, sekalipun matanya tidak pernah dibuat melakukan maksiat dateng ngarsane Gusti Allah." Apa maning kula ambek sampean adoh apane sing kate dindelno to, Pak? Pak. Wong kula ambek sampean nek metu nang pasar, ketok bokong ya mendeli. Ketok wong ayu ya mendeli. Ketok wong langsing ya mendeli. Terus mendeli-mendeli tok. Ibadah kula ambek sampean cingkrang-cingkrang koyok ngeten. Terus katene mlebu swarga. Mlebu teko ndi? Lek sampean katene mlebu swarga, amal mana yang akan Anda andalkan? Sing sampean ndel-ndelno niku amal sing endi? Lek wis kaya ngoten modele. Dak ana, kula mbek sampean sembahyang kadang-kadang di ati niku kepengin di alam wong. Poso di ati yo kepengin di alam wong diarani kuat poso. Wiritan kepengin di alam wong jarene cek diarani kuat wiritan. Amal kula kali panjenengan yang selalu dihantui ingin di alam, kepingin ketok uang, kepingin ngeten. Mana mungkin itu akan menjadikan kita ini usul datang Gusti Allah, mboten mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dawuh sing diapun aturakan ke musonep niku, walau kola, lamono dawuh so musonep lau lafad luhu, yang nyatani dawuh lau lafad luhu, yang dawuh lau lafad luhu. Laula fadlu lamono ora ono utai fadli Allah iku maujud lakana moko yektine ono apa kauluhu aula iku utama sakjane taune tiyang ingkang nyarai kitab ikam niki laula jamilu satrihi andai kata tidak memakai dawu laula jamilu satrihi cek ndak bingung nang wong pake laula jamilu satrihi barang kok andai kata diganti langsung laula fadluhu lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andai kata tidak ada fadl saking ngarsani Gusti Allah, niscaya tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sembayang kabeh siji ndilo ndak ana sing diterima. Napa? Krana menungso niku selalu ngakoni teke dhewe. Padahal duduk teke dhewe, tapi enggak dane Gusti Allah. Semuanya dane Gusti Allah. Sedoyo enggak dane Gusti Allah. Terus kula mbek sampean katene ngakoni niku apa ndak ngaku-ngaku jenenge. Wong kula mbek sampean lho amale iso diterima nang Gusti Allah karena ditutupi nang Gusti Allah kesalane. Kok andai kata ndak ditutupi nang Gusti Allah kesalane ketok kabeh kesalahan kula sampean. Mila mandar muga kula mbek sampean iki dadi wong yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sifat-sifat kita yang jelek ini akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat-Nya yang baik akhirnya diberikan kepada kita, dan kita menjadi orang yang mendapat ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi menungso niku pancene bendina apa Pak kumpul ambek wong. Kadang-kadang kumpul ambek wong ngamuk, ngamukan, melok ngamukan. Kumpul ambek wong cengeng, nangisan, melok nangisan. Kumpul karo wong medhit, melok medhit. Terus ngoten tok menungso niku. Gangguane terlalu gede. Dadi lek gangguane terlalu gede ya masyaallah wis. Tambah adoh kula ambek sampean sing katene usul teng arsane Allah Subhanahu wa taala. Sing amal ibadah salat nggih ngoten. Sing amal ibadah zakat iya ngoten. Sing amal ibadah liyane juga seperti itu. Selalu ada saja kita yang mempengaruhi sehingga amal perbuatan kita yang terlihat zahirnya baik tapi kenyataannya akan menjadi amal jelek krono kula sampean kepingin dialem wong. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Anta, monggo kita terusakan. Anta ila ilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila ilmihi idza asaitahu. Anta utawi sira ila ilmihi maring sifat arisi Allah. Aris niku dukure sifat Ar-Rahman. Dukure sifat Ar-Rahman Ar-Ra'uf. Dukure sifat Ar-Ra'uf Al-Hilim. Anta utawi sira ila ilmihi maring sifat arisi Allah. Iza atok ta'ari kalani to'at sopo sirohu ing Allah. Ahwaju iku luih butuh sopo siro. Mingka ketimbang saking siro. Ila ilmihi maring sifat arisi Allah. Iza asoitahu. Ari kalani maksiat sopo sirohu ing Allah. Sampean ngelakoni ibadah. Karo ngelakoni maksiat. Nang sifat ilmi Allah niku butuhan leku lo sampean ngelakoni ibadah. Sifat nutup-nutupine kesalahane Allah datang kita, itu lebih kita butuhkan ketika kita beribadah ketimbang kulo sampean butuhne nang sifat tutup-tutupi Allah pada saat kita melakukan kemaksiatan. Tadi lek sampean maksiat, nun sewu koyok-koyok ndak pati butuh nang tutup-tutupi Allah krono awak wis rumoso elek. Tapi lek ketika kita melakukan ketaatan, kita beribadah datang Gusti Allah, itu jelas lebih membutuhkan kepada sifat hilimnya Allah. Napa? Krono lek tepak ibadah niku biasane wong niku ngrasa api. Ngrasa koyok-koyok wis dosane entek ngoten. Cek gampange ngrasa dosa entek wong barang ibadah sing dilakoni mek sak celemit. Sedakoe mek 1000-2000 ngaku dadi wong paling apik dhewe. Ya wis ngoten iku menungso. Ndak pati ketok apike, ketok eleke. Tapi lek tiang niku pun nglakoni maksiat, biasane atine niku luwih asor, duh. Awak iki wong bodoh. Awak iki wong adoh nang Gusti Allah. Iya lek sampean wong cidhek nang Gusti Allah. Wong sing gelem muni ngoten niku, itu justru lebih baik daripada orang yang mengatakan iki lho aku ibadahku koyok ngene, koyok ngene, koyok ngene. Tapi ya syukur temenan. Lek mboten temenan ya percuma, apa-apa mawon lek mboten temenan iki percuma, goro jenenge. Wa zalika utahe mengkono-mengkono ahwaju mingka. Iku annal muti'a sak temene wong kang taat, wong kang ibadah. Kot ya ridu terkadang anyar teko tau maring muti inda ta'atihi ing dalam nalikane ta'ati muti ahwalun apa pira-pira tingkah karu'yati nafsihi koyok ningali ing awak dewe ne muti wal ijabi karu'yati nafsihi utawi ahwal ngaten niku lek maknane niku ngoten qad ya'ridu lahu inda ta'ati ahwalun karu'yati nafsihi utawi ahwal ayo hunna utahiya karu'yati nafsihi koyok ningali ing awak dewe ne muti wal ijabilan gawo akan wal kibrilan gumede wasdiro il ghairilan ngino ngino ing wong liya wastihqofihi lan wastihqofihil jaza'a lan oleh ngehakini abad al jaza'a ing walesane amale ila ghairi dhalika hingga liyane mengkono-mengkono ru'yatu nafsihi min kabairil kulubi iku min kabairil kulubi utawi wujudul ahwal utawi ru'yatu nafsihi wal ijab wal kibri wa izdira'ul ghairi wa istihqaquhul jaza ila ghairi dhalik iku min kabairil dhunub bulub setengah saking piro-piro dosa gede ni piro-piro ati. Dadi uang niku le'e awa'e tepak ibadah niku luwih membutuhkan datang pertolongannya Allah. Sifat hilime Allah ketimbang de'e tepak ngelakoni maksiat. Apa kok ngoten? Nggih. Krono. Le'e tiang niku sedang ngelakoni ibadah. Biasanya di ati niku timbul beberapa tingkah. Beberapa pengakuan. Contohnya, karu'yati nafsihi koyok ndelok ing awak dewi ni abad. Didelok awak ini. Wal ijabilan gau akan awak dewi. Lek wong lakoni dosa ndak kira. Tapi lek tiang ibadah macam-macam di hati ini. Apa maning sing di batu ketok rodo ireng. Kadang-kadang, nun saya ulangi. Duduk kok kulo niki ngelokan panjenengan. Afate wong sing ahli ibadah niku koyok ngoten. Wong sing iso maca kitab. Malah di hati ini ku kroso oleh awak pinter. Loh. Kroso awak pinter ini ku jeneng sombong. Gawok no awak dewe. Nganggep api nang awak dewe. Lu lek wis nganggep nang awak dewe luwih elek. Ketimbang wong sing jelas ngelakoni dosa. Soal itu yang ini ku lek ngelakoni dosa. Ake-ake yang ngeroso ino. Tapi nuwun sewu. Omongan kulo niki jangan diartikan oleh ngono aku ngelakoni dosa ae ojo. Soalnya lek ngelakoni dosa sampean niku wis jelas dosa. Cuma untuk ngakoni api, ngakoni bagus niku kadang-kadang enggak sampai seperti itu. Tapi lek tiang sing ahli ibadah, sok-sok dirinya itu ngaku api dhewe. Sok-sok dirinya niku ngaku wong sing paling bener dhewe. Ndak padha karo tiang sing tepak ngelakoni maksiat dhateng ngarsane Gusti Allah. Tapi ya sing jelas sing paling elek salah wis kelakuane elek sik ngaku api. Wah niki sing paling berbahaya niku. Salah awake ngaku elek, salah awake wis nglakoni barang elek ngaku api. Niku elek-eleke menungso. Wong barangan uwong nglakoni kebagusan nang ngaku awake bener dhewe niku salah. Apa maning uwong nglakoni kelakuane elek ngaku bener dhewe. Wah niki tambah ndak karu-karuan niku dadi niki. Orang lain diremehno. Wah, lek kon niku ngerti apa? Lek goblok lah goblok lah. Lek aku ngene. Kono barang ndak tau mondok kok metu wae. Wis. Bodho le bodho mari aja cara mekencer. Aja nul makan nul. Iku lho. Lek wong nglakoni elek, lek wong nglakoni kebagusan niku koyo ngoten. Nah, ketika ada orang melakukan satu perbuatan baik dan dia melihat bahwa dirinya itu orang baik ngakoni api lan awak ini ku lebih baik daripada orang lain krono punya kepandaian krono punya kepinteran punya pengakuan seperti ini dan ngakoni lai amalnya itu berhak untuk mendapatkan balasan saking Gusti Allah orang yang punya pengakuan dalam hatinya seperti ini berarti hatinya itu tepak ngelakoni dosa gede. Hati ini ngelakoni dosa gede. Jadi ngaku luwih api. Terus ngeremeh na wong liya. Ngelok awa edewi ngeremeh na wong liya. Mengaku bahwa amalnya itu bisa mendapatkan balasan saking ngasane Gusti Allah. Ngeten ini termasuk dosa yang gede. dosane ati. Lek pun ngoten fayukhofu moko den kuatiraken. Apa anta taqallaba yen to kewalik yen to dadi apa taatuhu taati abet maksiatan iku maksiat enakan ngoten wis. Dadi ya taqallabu didadekno fi'il sing kaya kana. Fayukhofu moko den kuatiraken apa anta taqallaba yen to balik yen to dadi apa taatuhu taati abet dadi ku maksiatan maksiat. Lek tiyang niku atine wis ngrasa api. Ngerasa luwe bagus ketimbang wong liya, ngerasa luwe bener ngremen wong liya, maka jangan-jangan amal ibadah yang sedang dia lakukan itu justru tidak akan menjadi ibadah, tetapi akan menjadi kemaksiatan saking ngarsane awake dhewe dateng ngarsane Gusti Allah. Sing asale apik, berhubung awake niku ngerasa kepingin di alam, ngerasa luwe apik, ngerasa bahwa orang lain itu ada di bawah tingkatannya, maka jangan-jangan amal ibadah yang dilakukan itu akan berbalik menjadi jelek, berbalik dadi elek, ngaten lho. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Merkane kula kali sampean lek tepak ibadah nang Gusti Allah, ayo digoceki atine. Diotik dodone, ojo sampe. Enggak ada perasaan luwih apik. Ojo sampe enggak ada perasaan wong liya luwih elek ketimbang awake. Ojo sampe duwe perasaan awak ini ku ngungkuli wong ana nek njikuri wong liya, ndak gelem disalahno wong. Mandar muga dados tiyang sing saged mekaten. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wal asi utawi wong kang maksiat iku rupama tahmilu, terkadang gelemaken hu ing asi apa maksiatuhu kemaksiatane asi, alal hadari ing atase ngrekso wal khaufilan wati min rabbihi saking pangerane asi. Siji lek wong niku tepak maksiat, kadang-kadang maksiat itu mendorong pelakunya untuk makin takut dateng ngarsane Allah. Aduh, awak-awakan iki ojo ngreken mlebu swarga. Wis dak dilebokno neraka ae wis untung wisan. Lha mari ngoten. Ngrasa awak ini ku rendah. Lu ngerosok awak rendah ni gulu sing malih dirakon nyapik dari Gusti Allah. Le ono uang ngerosok awak api. Apa mana yang sampai ngilok no uang? Waduh. Perlu panjenengan eling-eling bu nge. Le onten tiang ngelek no uang. Le ono uang ngilok no uang liyo. Berarti sing ngilok no niku luweh elek ketimbang sing diilok no. Niku pastiun. Dadi sampean lek diilokno wong ojo susah. Ojo pegel. Ana wong ngilokno sampean, mesti pun sing ngilokno niku luwih elek. Sakwali elek sampean ngilokno wong, berarti sampean iku luwih elek. Mila saking menika mandan muka kula kali panjenengan dijadikan orang yang betul-betul sadar dan menyadari siapa sih sebetulnya diri kita ini. Dan semoga kita dijadikan orang yang tahu seberapa ukuran amal ibadah kita. Sehingga kita bisa mawas diri, ngati-ngati, ndak sampai ngapik no awa edewe, ngelek-ngelek no. Wong liyo, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sak menten ingkang saged kawula aturaken. Salalu putih nyun agung pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.